bisikan, kalau Anda wanita pribadi yang anggun, yang cantik, kalau pria yang gagah, yang tegas. Lalu setelah itu, pasrahkan kepada Tuhan, perbaikan kehidupan yang menjadi hak orang baik. Tugas kita berlaku baik. Tidak menjamin perubahan kehidupan. Lakukanlah yang ada dalam kemampuan kita untuk menjadi pribadi baik. Serahkan kepada Tuhan untuk mengurus haknya orang baik. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali Pak Mario. Terima kasih banyak Pak. Thank you very much. Baiklah sahabat-sahabat Indonesia yang super dan juga pemirsa di rumah, perbincangan kita pada malam hari ini. Dan tentunya kami merasakan satu kebahagiaan sendiri bisa melewati kebersamaan bersama dengan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan tentunya di Mario Teguh Golden Way. Para pemirsa RJKB TV, selamat dan sukses. Terima kasih.